selalu seirama. Bila kau rindu aku, ku petik bintang untuk kau simpan. Cahayanya tenang, berikan kau perlindungan sebagai pengingat teman, juga sebagai